Susah payah, terbaik kau bicara padahal tu sasu tahu. Tapi kau tak bicara langsung pergi jauh-jauh. Sempat kau bilang itu hanya kau punya teman. Pergi su, tak apa-apa, yang penting kan kau senang. Mau sampai di mana kau pusing nanti pusai. Su tak bisa, alasan ini